pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Jumat 2 September 2016 dibacakan Ardiansyah dan Niko Firza. Warga Singkil dan Sumatera Utara diminta menahan diri untuk cegah bentrokan susulan. Penggelapan dan markup modus korupsi terbanyak pada sektor pendidikan di Aceh. Kapal Jepang temukan 9 nelayan ini terapung di laut lepas. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pasir 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Cerelun, pelaksana tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Sumatera Utara, Zulkifli Taufik, mengaku sama sekali tidak tahu adanya bentrok massa akibat saling klaim tapal batas sawah antara warga Aceh Singkil dengan Tapanuli Tengah di Desa Laibalno, Kecamatan Danau Paris, Aceh Singkil, Selasa lalu. Pihak Poldasu pun mengaku belum mendapat laporan tentang insiden itu. Dari Medan, Rahmat Wiguna melaporkan. Zulkifli menghimbau seluruh warga dari dua kawasan yang bertikai untuk menahan diri agar konflik rebutan lahan tidak meruncing dan berlanjut. Kasus saling klaim wilayah seperti ini seharusnya diserahkan kepada aparatur pemerintah untuk penyelesaian. Menurutnya persoalan tapal batas bukanlah hal sepele, maka harus ditangani secara bijak dan hati-hati. Namun untuk mengecek apakah titik sengketa yang berada di Desa Laibalno, Kecamatan Danau Paris itu masih bagian Kabupaten Mandu Amas, Tapanuli Tengah, atau memang wilayah Singkil, masih perlu dikaji Biro Pemerintahan Umum Provinsi Sumatera Utara. Sementara itu, Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat Bidang Humas Polda Sumatera Utara, KBP MP Nainggolan, juga mengaku tidak mendengar keributan di daerah perbatasan Sumut dengan Aceh Singkil Selasa lalu. Ia berharap konflik ini tidak merebak karena dikhawatirkan disusupi oknum yang memiliki kepentingan tertentu. Kapolres Aceh Singkil AKBP M. Ridwan mengatakan sudah mengidentifikasi pelaku yang terlibat kerusuhan, termasuk nama-nama pelaku dari kedua belah pihak yang terlibat perkelahian sehingga 4 korban mengalami luka berat. Ridwan menekankan agar warga bisa menahan diri. Masalah ini sedang dalam proses penanganan. Sherlon, praktik penggelapan dan markup merupakan modus korupsi terbanyak yang terjadi di pada sektor pendidikan di Indonesia, khususnya di Aceh. Sedangkan dari dana yang kebanyakan disunat koruptor, antara lain berasal dari dana alokasi khusus, dana sarana dan prasarana, dan dana bantuan operasional sekolah, tren ini terlihat sejak 2006 hingga 2015. Demikian disampaikan staf Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch ICW, Wana Alamsyah, dan staf Bidang Antikorupsi dan Monitoring Peradilan Masyarakat Transparansi Aceh Mata, Suryulis, dalam konferensi pers di kantor Mata Banda Aceh kemarin. Dari Banda Aceh, Mas Rizal melaporkan. Suryulis menyatakan tren pengungkapan kasus dengan dugaan korupsi di Aceh cenderung tidak stabil. Berdasarkan data ICW dan Mata, jumlah kasus di Aceh pada 2010 hanya 7 kasus, meningkat 13 kasus pada 2011 dan turun menjadi 7 kasus pada 2015. Namun Aceh tidak masuk dalam 5 besar daerah terkorup sektor pendidikan. Peringkat pertama diduduki Jawa Tengah disusul Jawa Barat. Dari 7 kasus pada 2015, Suryulis menyatakan masih tersisa 4 kasus lagi dalam penyidikan. Keempat kasus ini adalah kasus dana BOS di SD Nusantara Education di Aceh Tenggara, kasus pembangunan gedung madrasah terpadu di Sabang, kasus pembangunan gedung SD di Aceh Selatan, dan kasus dana Komite Sekolah Wirabangsa di Melabuh. Selain itu, jika dilihat dari segi kerugian keuangan negara juga mengalami naik turun. Jumlah paling tinggi dalam satu dasawarsa terjadi medio 2012 yaitu 9 miliar rupiah lebih, sedangkan 2015 hanya 2 miliar rupiah. Meski pengungkapan kasus mengalami fluktuatif, namun jumlah tersangka meningkat dari tahun ke tahun. Jika pada tahun 2012 hanya 6 orang, pada tahun 2015 meningkat menjadi 19 orang. Cerelon, 9 nelayan asal Idirai Aceh Timur ditemukan selamat setelah 5 jam terapung-apung di perairan Selat Malaka akibat bot mereka KM Rezeki Baru tenggelam Rabu malam. Awak bot yang naas itu ditemukan oleh kapal MV Kurushima asal Jepang yang melintas di Selat Malaka menuju Singapura. Dari Medan, Rahmat Wiguna melaporkan. Informasi yang dihimpun, bot yang ditumpangi 9 nelayan asal Idirai Aceh Timur tenggelam diduga karena lambung yang bocor dihantam ombak besar. Seluruh ABK KM Rezeki dikabarkan selamat karena berhasil mendapatkan pelampung dari bot mereka yang tenggelam di perairan Perla, Aceh Timur. Namun titik koordinat tenggelamnya bot tersebut belum diketahui pasti. Setelah 5 jam terapung di perairan Selat Malaka, mereka ditemukan kapal MV Kurushima asal Jepang yang melintas di Selat Malaka menuju Singapura. Kemudian 9 ABK yang berasal dari Idiraya itu diserahkan nahkoda kapal Kurushima kepada Regu Sar Sumatera Utara dan aparat pangkalan utama TNI Angkatan Laut 1 Belawan pada Kamis dini hari. Kepala Dinas Penerangan Lantamal 1 Belawan Mayor Sahala Siagian menjelaskan 2 dari 9 nelayan asal Idirayu yang terapung di laut itu masih membutuhkan perawatan intensif di Rumah Sakit TNI AL Belawan Sumatera Utara. Mereka adalah Saiful selaku tekong bot dan seorang ABK-nya. Kondisi keduanya masih lemas karena banyak terminum air laut saat KM Rezeki Baru yang mereka tumpangi karam. Sedangkan 7 nelayan lain telah meninggalkan rumah sakit dan ditampung di Mes TNI AL Medan. Syedralun, Yuli Karnov 29 tahun, ibu dari 3 anak yang mengontrak rumah bersama suaminya Ibnu Wahyu 38 tahun di Kompleks Pika Jaya Iskandar Muda Gampung Sukaramai Kecamatan Baitur Rahman Banda Aceh tewas gantung diri Kamis siang. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit ibu dan anak sebelum meninggal dunia. Dari Banda Aceh, Misran Asri melaporkan. Informasi dihimpun, Yulia ditemukan dalam posisi tergantung tali nilon di kosen pintu dalam kamar rumahnya. Pertama kali diketahui oleh suaminya Ibnu Wahyu. Ibnu yang baru pulang mengantar barang ke rumah kontrakan mereka yang lain mendapati kamar mereka dalam kondisi terkunci. Ia pun mendobrak pintu kamar. Saat itulah Ibnu sontak melihat istrinya Yulia dalam posisi tergantung. Ibnu segera meminta bantuan tetangga serta anggota polisi untuk menurunkan sang istri. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit ibu dan anak. Namun Yulia meninggal sekitar 10 menit setelah mendapat penanganan medis. Informasi diperoleh niat korban mengakhiri hidupnya itu telah sering diutarakan kepada suaminya Ibnu yang disebut-sebut dipicu oleh permasalahan keluarga yang dihadapi pasangan suami istri itu. Sehari sebelumnya juga terjadi kasus percobaan bunuh diri. Daniel Hermanda, 33 tahun, warga Dyah Glumpang, Kecamatan Meraksa, Banda Aceh, Rabu malam diduga melompat dari atas gedung Escape Building Tsunami. Korban sempat tidak sadarkan diri dan cedera. Korban masih dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Zainul Abidin. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Cederalun, tanggul pemecah ombak darurat yang baru-baru ini dibangun di Pantai Kuala Cirape, Kecamatan Jangkabiren, hanyut diterjang ombak. Kerusakan bibir pantai itu pun makin parah. Bahkan abrasi memaksa sekitar 76 jiwa atau 16 kepala keluarga yang tinggal di sepanjang pantai itu mengungsi di Menasah dan rumah-rumah saudara. Dari Banda Aceh, Ferizal Hasan melaporkan. Perangkat desa Kuala Cirape Ridwan dan Tengku Fakhri mengatakan angin kencang dan gelombang tinggi kembali menerjang kawasan itu. Tanggul pemecah ombak yang dibangun dengan kayu dan batang kelapa serta ditimbun pasir di dalam karung hanyut diterjang ombak. Abrasi yang terjadi saat ini lebih parah dari sebelumnya. Akibatnya puluhan jiwa warga yang tinggal tidak jauh dari bibir pantai kini mengungsi ke tempat yang lebih aman. Abrasi juga mengakibatkan ruas jalan desa yang telah ditimbun pasca diterjang abrasi beberapa hari lalu kini kembali rusak. Material pasir dan kerikil di ruas jalan yang baru ditimbun itu juga telah ditelan ombak. Guna mencegah makin meluasnya abrasi di sepanjang pantai Kuala Cirape, sekitar 400 meter lebih harus dibangun tanggul penahan ombak secara permanen dengan batu gunung. Jika dibangun tanggul sementara seperti beberapa hari lalu, hanya bertahan beberapa hari, setelah itu hanyut kembali dihantam gelombang. Cederalun Mujir Rahman, 4 tahun, asal Meria Palu, Kecamatan Muara Satu, Lok Sumawe, Kamis siang ditemukan tewas tenggelam di sungai desa setempat. Bocah anak pasangan Abdul Rahman dan Cimilah itu diketahui tenggelam pada pukul 11.30 WIB. Dari Lok Sumawe, Saiful Bahri melaporkan. Awalnya Mujir Rahman bersama 3 temannya bermain di dekat sungai. Namun beberapa menit kemudian pihak keluarga baru mengetahui kalau korban telah hilang. Gesi Meria Palo M. Yusuf Ada mengatakan setelah ditelusuri di dekat sungai ditemukan sandal korban. Pihak keluarga langsung meyakini jika bocah itu jatuh dan tenggelam ke dalam sungai. Sehingga upaya pencarian pun dilakukan warga. Berselang 1 jam kemudian warga menemukan bocah tersebut dalam posisi tersangkut di alat tangkap ikan di dasar sungai dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Lokasinya tidak jauh dari tempat ditemukan sandal korban. Selanjutnya jenazah korban dibawa pulang untuk dikebumikan. Kapolsek Muara Satu AKP Ahmad Yani menyebutkan hasil penyelidikan awal diduga kuat bahwa korban terpleset saat sedang bermain di tepi sungai hingga jatuh dan tewas tenggelam. Cederalun, puluhan aktivis dari 12 LSM dan komunitas yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Tambang Aceh berdemo di depan Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh, Kamis siang. Masa menuntut agar instruksi Gubernur Aceh tentang moratorium tambang yang akan berakhir 30 Oktober 2016 agar diperpanjang. Dari Banda Aceh, Edi Fitriadi melaporkan. Koordinator Gerakan Anti Korupsi Gerak Aceh Askalani mengatakan pihaknya menuntut perpanjangan moratorium tambang di Aceh sebelum dijadikan alat kampanye oleh bakal calon kepala daerah pada Pilkada 2017. Menurut Askalani, pihaknya mengendus kong kali kong antara kandidat Pilkada 2017 dengan para cukong. Askalani menyebutkan sejak diberlakukan instruksi Gubernur Aceh nomor 11 tahun 2014 tentang moratorium izin tambang, terjadi kemajuan yang signifikan terhadap izin usaha pertambangan di Aceh. Tercatat dari 138 izin usaha pertambangan di tahun 2014, kini tinggal 42 yang masih aktif. Moratorium tambang berhasil menekan laju deforestasi di Aceh. Sementara itu, Koordinator Aksi Aziz Awi dalam orasinya mengatakan moratorium tambang adalah solusi dari masalah banjir yang kerap melanda Aceh hingga kini. Kecuali itu, berdasarkan kajian bersama LSM Peduli Lingkungan, hasil tambang Aceh juga tidak memberikan pemasukan yang signifikan kepada daerah. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Jumat 2 September 2016. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudarlun, wassalam.